Bagaimana kabar ini, Sir? Alhamdulillah sangat kami ucapkan sebelumnya. Terima kasih banyak udah istilahnya mau menghadiri acara kita Ethos kan, tryout dan seminar sukses lah untuk bagaimana adik-adik kita ini biar mendapatkan nilai yang terbaik di Azhar ini, Sir. Gitu. Langsung aja Ustaz, kami serahkan sepenuhnya antum untuk memberi wejangan-wejangan dan bimbingan kepada kami semua, Ustaz. Waktu dapat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man ittabahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pertama, mudah-mudahan kalian gak bosan sama saya. Iya, saya belakangan ini lagi sering muncul. Kemarin ada ikut opor juga sih. Iya. Sebenarnya sih, saya pilihan terakhir ini di sini. Ya, soalnya kemarin kebetulan tahun lalu itu saya juga ngisi di Kemas kemarin tempat opor gitu. Jadi sempat saya tiket 4 saya ngisi juga. Untuk mana? Enggak ada. Baru lagi enggak ada. Saya baru ya. Orang baru juga nih. Iya, nomor ya. Tarif yang disampaikan senat itu di Dine. Mana beli orangnya? Oh, lagi ngorek ya. Ya itu yang disampaikan itu yang saya sampaikan dulu ya. Dan beliau dulu aktif banget bertanya, saya masih ingat waktu dulu gitu. Jadi apa yang beliau sampaikan itu apa yang saya sampaikan tahun lalu. Jadi mungkin sudah diwakili. Belum itu selesai. Jadi tanya para peserta biar nggak malu-malu untuk bertanya gitu ya. Yeah. Kalau ada yang menjanggal mati. Tapi kalau saya nggak tahu dia masih ingat kaidah saya nggak gitu. Jadi saya tuh punya satu kaidah ketika mengerjakan soal. Ini kaidah saya. Gitu. Saya yang buat kaidahnya. Kaidahnya itu manjakanlah pengoreksi. Jadi buat enak gitu. Apa tampilan yang kalian tulis nanti di kertas ujian itu usahakan ketika dia tuh enak. Baik itu dari tulisan kalian, baik itu dari spasinya gitu. Terus kayak misalnya, contohnya apa namanya, setiap soal, misalkan ada dua soal, nanti kalau udah soal satu selesai tapi masih di tengah, itu lanjut lagi ke halaman berikutnya, jangan diterusin soal kedua di bawah gitu. Gitu, itu salah satunya kayak gitu. Intinya kaidah saya itu, manjakanlah pengoreksi gitu. Ya. Oke, saya nggak mau mulai dari evaluasi dulu ya. Bisa nggak apa-apa jadi okay. Ngeri. Jadi nanti evaluasi soalnya itu di mix sama ini. Jadi nanti ada beberapa ada poin. Nah di poin itu kalau nggak salah di poin ketiga saya bahas dengan sekalian evaluasi. Karena kita asalnya tadi kan evaluasi soal itu sebelum asar, tapi ternyata waktunya nggak cukup. Nanti kita bahas mix dengan ini. Soalnya tahun ini yang beda. Ya, tahun ini yang beda yang nggak saya sampaikan di tahun lalu. Ya. Ikut sih. Sehat ya? Yang di belakang sehat ya? Di sini ada yang pernah ngeliat saya di jalan nggak? Kecuali kelas saya, itu hari kelas saya yang di mana? Ya. Pernah lihat? Lihat di mana? Naik motor. Naik motor ya. Oke. Jadi ini materi baru dan ini nggak boleh disebarkan keluar ya. Ini rahasia. Oke. Ini beneran. Saya bakal jujur-jujuran di sini. Intinya ini perjalanan saya lah, dari saya tingkat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Saya bingung soalnya kalau misalnya ditanya tips, trik, mumtaz, motivasi buat mumtaz gitu. Lebih baik saya jelasin aja semuanya, saya tingkat 1 gimana, tingkat 2 gimana, tingkat 3 gimana, tingkat 4 gimana gitu ya. Supaya kalian tahu saya itu kayak gimana gitu ya. Oke. Oke. Hah? Enggak, itu udah. Oke. Itu kan. Belum apa-apa. Atau enggak sih teman-teman? Iya. Oke. Saya. Oke, saya. Iya. Kasihan ini ketua senatnya masih di operator. Entar ya. Kok saya nervous ya? Kalian jangan liatin saya gitu. Oke, okay, nama saya Abas Ubaidillah. Saya alhamdulillah sekarang mahasiswa pasca sarjana jurusan Usulfik. Yang mau bergabung silakan di Usulfik. Tapi saya kasih tahu ini jurusan paling susah di syariah. Yeah. Paling lama lulusnya. Yeah. Dan ini kuliah pasca sarjana atau biasa disebut bahasa Arabnya kuliah di Rosatul ya. Nanti kalau kalian masuk ke S2 itu ada dua kuliah, ada kuliah ulum sama kuliah di Rosatul ya. Kalau kuliah ulum itu cuma wafidin, kalau di Rosatul ya itu sama orang Mesir. Ya. Kalau kuliah ulum itu stamidinya cuma 1 tahun matrikulasinya. Kalau kita 2 tahun gitu. Ya. Kita lebih susah lah ya. Ya. Dan saya ngasih bocoran ya. Nanti kalau kalian S2 itu kelasnya digabung sama Banat. Ya. Jadi banyak-banyak menunduk. Itu ujian. Jadi sebelum ujian tuh kita udah ada ujian di kelas. Oke. Okay. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, nah ini. Memahami diri sendiri. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian yang kedua, ini persiapan ujian. Yang ketiga, mengerjakan ujian, dan ini akan kita sedikit nanti bahas tentang evaluasi di sini, poin ketiga. Dan ini yang keempat, motivasi dan pengalaman. Ya, saya kasih tahu saya bukan motivator. Ya, jadi saya nggak akan bermain-main dengan kata-kata gitu. Ya. Saya realistis kok, gitu. Nggak banyak apa ya? Apa ya dalam tanda kutip banyak bacot lah. Oke, sebelum kita mulai, ini ada perkataan seseorang, tapi saya sebenarnya nggak tahu itu perkataan siapa, gitu. Makanya someone famous aja, gitu. Tapi bagus banget, ini buat kalian ya, pakai bahasa Arab ya, harus ngerti. Oke, coba baca ya. Laisatil ibratu binaqsil bidayati innamal ibratu bikamalin nihayat. Artinya, ibrahnya yang penting itu bukan kekurangan kita di awal, tapi kesempurnaan kita di akhir. Ya. Jadi kalian yang datang ke sini atau sekarang merasa kalian tuh enggak siap buat menghadapi ujian, kalian enggak siap bahasa Arab kalian merasa masih kurang, ilmu-ilmu alat kalian masih kurang, maklumat-maklumat kalian tentang fikih secara umum masih kurang. Itu bukan yang paling penting. Yang paling penting itu di akhir. Ya. Dan itu saya buktikan nanti. Ya, karena saya pun seperti itu. Ya. Oke. Okay. Sekarang ke poin yang pertama, yaitu memahami diri sendiri atau mengenali diri sendiri. Jadi sebelum kita ujian, kita nggak akan ngomongin kuliah kayak gimana ya, karena yang kita hadapi ini udah ujian gitu. Kalau ngomongin kuliah itu kemarin diopor. Ya. Anggaplah sekarang hamin 30 atau hamin berapa gitu. Ya. Jadi sekarang yang pertama kalian harus lakukan itu adalah mengenali diri sendiri. Dan kalian itu berbeda dengan orang yang ada di kanan kalian, kiri kalian, depan kalian, belakang kalian gitu. Jadi kalian harus benar-benar pahami diri kalian sendiri, ya. Kalian bukan dia, kalian bukan kamu. Kalian yang kalian, gitu ya. Like. Nah, memahami diri sendiri di sini ada 2 poin. Yang pertama, memahami kemampuan diri sendiri. Yang kedua, memahami kesiapan diri sendiri. Kemampuan kita untuk menghadapi ujian, kemampuan kita, kesiapan kita untuk menghadapi ujian, karena itu beda. Bisa jadi orang mampu, tapi dia nggak siap gitu. Ya, nanti kita akan ada perbandingan-perbandingan antara mahasiswa tipe-tipe mahasiswa Mesir ketika menghadapi ujian. Ya. Oke, memahami kemampuan ya. Yang pertama, kemampuan dalam memahami. Ini berbeda ya. Jadi sebutnya malaka ya, malakatul faham. Pasti kalian di kelas, bahkan dari dulu sekolah, ada teman kalian yang lebih cepat memahami kan? Ada yang butuh tambahan belajar gitu. Ada yang baru mau ujian baru paham gitu. Ada yang ya, ada yang cepat, ada yang langsung malah langsung hafal gitu. Ada yang seperti itu. Gitu. Itu banyak faktor gitu. Saya pernah sih dulu pas tingkat ketiga, saya itu kayaknya udah saya ceritain ngopor nih. Jadi nggak rame. Ini pas tingkat ketiga, itu dokter itu selalu minta ke saya untuk menjelaskan ulang materi yang sudah dijelaskan gitu. Setiap hari kayak gitu. Aina house, maju, saya ngulangin itu saya udah hafal semua. Gitu. Itu selalu kayak gitu. Dan tingkat keempat saya sempat beberapa kali diminta ganti dokter ya. Dokternya jalan-jalan muter-muter, saya yang ngejelasin. Saya baca bukunya, saya jelasin. Itu tingkat keempat kayak gitu. Intinya ini kemampuan memahami. Kalian harus tahu kemampuan memahami kalian itu seperti apa gitu. Ya. Ini banyak sih caranya gitu. Oke, yang pertama kekuatan pemahaman. Kemudian bahasa Arab dan ilmu alat. Ini penting banget. Maksudnya yang menunjang kita untuk meningkatkan pemahaman itu bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab itu, terutama Nahu ya. Itu tuh udah kayak matematika. Mungkin kalian gak selalu di dalam permasalahan itu menemukan 7 tambah 3 atau 7 tambah atau 1 tambah 1, 2 tambah 2, gak selalu gitu. Tapi dengan kalian berlatih matematika setiap harinya, dulu ketika sekolah misalnya, itu kemampuan pemahaman kalian itu bertambah. Seperti itu pula bahasa, terutama Nahu ya, gitu. Nah, yang ketiga itu bahasa setiap ilmu. Bisa jadi kekuatan pemahaman kalian bagus, tapi kalian harus ingat bahwasannya setiap bahasa itu punya setiap ilmu itu punya bahasanya. Ilmu fikih punya bahasanya, ilmu sulfik punya bahasanya, ilmu lughah punya bahasanya gitu. Dan ilmu goyang. Ya. Yeah, oh. Dan ilmu kamu bikin saya lupa. Oke. Okay. Ya udah lupain aja lah. Ya. Oh iya, saya baru ingat. Dan setiap kitab itu punya bahasanya juga. Jadi setiap bahasa setiap ilmu punya bahasanya. Setiap kitab punya bahasanya juga. Ini penting. Dan nanti kalian kan belajar namanya ada di Rosah Masih ya. Gitu. Belajar Nihayat Usul, belajar Kanzur Ghibin gitu. Makanya di kuliah itu ada madah namanya Qanatul Bahth. Qanatul Bahth itu adalah pelajaran madah yang mengajarkan kita untuk memahami kitab-kitab turos gitu. Karena perlu di tutorial gitu. Makanya biasanya ngajarin kok bahas itu sebenarnya dia belum doktor. Itu biasanya mudaris musa'id, asalnya asisten dosen, habis itu dia dinaik jadi namanya mudaris musa'id, guru pembantu gitu. Dia belum doktor, biasanya lagi doktoral. Mudaris musa'id biasanya itu nanti kalian belajar kok bahas di termin kedua. Ya, cepetan ya. Kemudian yang kedua, kemampuan dalam menghafal. Nah ini juga setiap orang beda, ya. Ada yang kemampuan menghafalnya cepat, ada yang kuat gitu. Ini kalian harus pahami gitu. Kalau kalian tahu kemampuan menghafal kalian lambat, berarti kalian harus jauh-jauh hari belajar gitu. Gitu. Dan ini harus dilatih. Cara melatihnya gimana? Ya ngafalin terus. Gitu. Dan saya kasih tahu ya, ini buat S1. Jangan macam-macam baca kitab ono, kitab ini gitu. Karena kalian tuh S1, itu sebenarnya lebih banyak menghafal. Gitu. Paham enggak? Ngafalin matan, baca kitab-kitab mufassal, seperti itu S1, percaya sama saya. Nanti ketika kalian S2, baru kalian mutolah kitab ini, nukil dari sini, nukil dari situ. Saya misalnya saya di usul fik, ada mada namanya usul fik mukorom. Ya, jadi usul fik setiap mada dipelajarin. Mada kita ada 4, berarti 4 kitab kita tuh makanya gitu. Jadi kita nukil sini, nukil situ, dan doktor itu nggak baca kitab, kita sendiri yang aktif, harus aktif sendiri, seperti itu S2. Jangan sampai kebalik, kalian S1 belajarnya malah ke S2 gitu. Ya, S1 saya saranin banyak menghafal. Makanya saya kemarin ketika kuliah di S2, ini nggak boleh keluar ya, rahasia. Ketika saya kuliah di S2, itu karena saya punya penghafalan matan, itu saya bisa menjawab terus gitu. Dukungannya saya jawab, dukungannya saya jawab gitu. Sampai saya dilarang menjawab sama dokternya gitu. Dan bahkan ada, kan saya di kelas digabung ya sama Ahwat ya. Ini Ahwat ini komen, "Le, Arif Kulahaga," gitu. Ini anak ini, maksudnya saya, itu tahu semua gitu. Saya kasih tahu kuncinya itu banyak menghafal gitu. Ya. Jadi mumpung kalian masih tinggal satu, jangan sampai salah. Kemudian kemampuan untuk fokus dalam belajar, ya, ini penting banget, tekad dan mental untuk belajar yang pertama. Saya tuh ketika di sini, ketika saya satu pikiran saya S2, gitu. Ketika saya S2, sekarang saya kemarin ngobrol di angkringan tau, yang tinggal darasa. Saya kemarin buat ini di angkringan, gitu. Saya ngobrol sama teman saya mau S3, gitu. Padahal S2 aja belum selesai, baru mulai, gitu. Maksudnya, saya selalu mikir ke depan, gitu. Jadi motivasi saya selalu lebih. Kemudian ini waktu luang, ya. Kalian sebisa mungkin waktu kalian itu untuk belajar gitu. Jangan sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang enggak penting atau enggak ada manfaatnya atau bahkan yang memberikan efek negatif buat kalian, gitu ya. Waktu luang. Dan yang ketiga ini penting, ketenangan hati dan pikiran, ya. Saya kasih tahu di sini yang pacaran, putusin pacarnya sekarang juga, ya. Tapi kalau yang nikah jangan ditalak. Kalau yang nikah jangan nambah lagi lah. Ya. Tapi yang pacaran itu bikin hati nggak tenang. Gitu. Ya. Dan dosa juga. Gitu. Ya. Ilmu kalian nggak berkah. Oke. Okay. Intinya kalau kalian punya 3 hal ini. Pertama, tekad mental untuk belajar. Kedua, kalian punya waktu luang. Ya, saya tahu setiap orang beda-beda. Ada di sini mungkin kita lihat teman kita kekurangan dari segi ekonomi gitu. Kalau kalian di sini nggak harus bekerja gitu, mampu, jangan bekerja menurut saya gitu. Jangan kalian, mungkin ada beberapa orang pengen kerja karena pengen beli, misalnya pengen beli iPhone gitu. Ada kayak gitu. Itu jangan jadi ikutin. Gitu. Kalau kalian bisa nggak bekerja di sini, jangan kerja gitu. Ya. Syukur-syukur kalau kalian bisa bantu teman-teman kalian gitu. Ya, karena penting banget waktu luangnya. Kemudian yang ketiga itu penting banget yang namanya ketenangan hati dan pikiran, ya. Awas yang pacaran ya. Baik. Sekarang kesiapan kita. Tadi kita ngomongin kemampuan. Ini kesiapan ini hal yang berbeda. Tadi seperti yang saya katakan, bisa jadi orang mampu, bisa jadi ada orang pintar, hebat, luar biasa. Tapi dia tidak siap untuk menghadapi ujian. Kenapa? Nanti kita lihat. Nah, ini yang mau saya bahas. Ini macam-macam masisir dalam menghadapi ujian. Ini menurut pengamatan saya, pengamatan tanpa penelitian. Ya. Tapi menurut saya sih kayak gini gitu. Dan nanti kita lihat saya ada di nomor berapa. Ya, kita tebak-tebakan deh. Oke, yang pertama itu mahasiswa yang rajin kuliah dan mengulang materi kuliah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa yang rajin kuliah tapi jarang mengulang materi kuliah. Ya, jadi dia kuliah terus setiap hari hadir gitu, tapi ketika selesai kuliah nggak diulang materinya. Gitu. Yang ketiga, mahasiswa yang tidak rajin kuliah tapi sibuk belajar di luar kuliah, ini banyak. Jadi sibuk talaki, sibuk ikut-ikut kajian gitu, ya, ini banyak juga. Nah ini, kemudian mahasiswa yang tidak rajin kuliah dan sibuk dengan kegiatan positif non-akademik. Gitu. Ini banyak, misalnya ya kayak organisasi. Ini kegiatan positif tapi sifatnya non-akademik gitu. Ya. Nanti efeknya beda-beda gitu. Ya. Misalkan kayak, termasuk kayak bekerja jualan itu positif tetap, karena dapat duit. Ya kan? Itu kan positif gitu. Ya. Tapi non-akademik. Ya. Kemudian yang terakhir mahasiswa negatif. Ya saya harap nggak ada yang di sini lah ya. Setidaknya dengan kalian datang ke sini itu kalian udah nggak mungkin nomor 5. Oke. Pertama saya kasih tahu yang nomor 1 itu fiksi, nggak ada yang kayak gitu. Beneran saya ngomong, saya kasih tahu. Beneran saya kasih tahu itu nomor 1 itu fiksi. Jadi jangan percaya kalau misalkan ada yang kayak mahasiswa rajin kuliah terus habis kuliah dia ngulang materi. Karena saya juga gak kayak gitu, gitu. Beneran. Karena kalau kalian udah kuliah ya, itu mau ngulang tuh udah mumet banget, udah suntuk gitu. Gitu. Males banget. Saya nomor 2 gitu. Serajin-rajinnya saya kuliah, tetap aja saya siap menyiapkan diri itu hamin sebulan. Ya, kalau termin 1 hamin sebulan, kalau termin 2 hamin 2 bulan atau hamin 1,5 bulan. Gitu. Karena termin 2 lebih banyak. Tapi tetap saya nggak mungkin nomor 1 dan saya katakan nomor 1 ini fiksi. Dan nomor 1 di angkatan saya, Sewafidin, saya kan tadi katakan saya nomor 1 orang Indonesia. Tapi kalau Sewafidin, itu orang Bangladesh, dia nomor 3, bukan nomor 2. Gitu. Ya, itu banyak faktor. Gitu. Oke, jadi kita kalian ngaca ya, kalian nomor berapa? 1, 2, 3, 4, jangan sampai 5 ya. Oke, nah kita lihat perbandingannya. Nomor 1 sama nomor 2. Ini perbandingannya ada beberapa faktor, mental, penguasaan materi, hafal materi, kelulusan, nilainya. Kemungkinan dia dapat nilai itu gimana berapa gitu. Ya. Kita lihat ya. Yang pertama mental, orang pertama, maksudnya mental menghadapi ujian. Siap atau enggak, jelas orang pertama udah rajin kuliah, dia ngulang, pasti secara mental dia siap. Orang kedua? Siap juga, gitu. Karena dia hadir kuliah nih. Saya tahu, salah satu manfaat hadir kuliah, itu secara mental ketika menghadapi kuliah, menghadapi ujian itu siap. Beda yang enggak hadir kuliah, gitu. Ada rasa takut. Ya, karena dia nggak tahu info, jadinya dia bergantung sama orang lainnya juga ini belum tentu tikoh gitu ya, belum pasti bener apa enggak gitu. Saya dulu di angkatan saya kerjanya gitu, kalau ya pokoknya, nih saya jujur aja ya maksudnya, saya orang yang paling dipercaya lah gitu, buat di angkatan gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada tandidan yang beda sama saya, pasti tandidan saya yang diambil. Kalau saya koreksi itu tadi dan berarti koreksi saya yang diambil. Gitu. Jadi tapi saya saranin jangan bergantung sama orang lain, jangan percaya sama teman kalian. Gitu. Ya. Bergantunglah pada diri sendiri. Maksudnya kalian kuliah, kalian tahu materi sendiri, kalian tahu tadi dan apa namanya kisi-kisi yang akan diujiankan. Gitu. Karena kalau bergantung sama orang lain susah. Ya. Kecuali kalian benar-benar namo sosok yang benar-benar bisa dipercaya, ya. Karena nggak setiap orang yang kuliah pun dia bisa maksimalkan kuliah itu penting juga. Nah, kemudian penguasaan materi jelas, ya. Nomor 1 karena dia sering mengulang. Nomor 2 bisa jadi dia menguasai materi ya. Kalau dia maksimalkan kuliah, bisa jadi enggak. Kalau misalkan dia cuma absen muka, ini banyak gitu. Misalkan dia hadir kuliah tapi setiap kali kuliah duduknya di belakang atau ngelamun atau kalau dulu saya kuliah, itu formasinya gitu. Orang Mesir, orang Afrika sebelah sini, di situ orang Afghanistan, campur orang Indonesia berapa di situ. Saya di bareng orang Mesir depan, belakang itu orang Malaysia. Saya lihat ketika saya nggak dapat kursi, itu orang Malaysia itu, ketika dokter ngejelasin, itu main game. Gitu. Jadi bukan diskriminasi sama orang Malaysia, yang bukan mendiskreditkan, tapi saya ngeliat faktanya seperti itu. Gitu. Ya. Jangan disebar kan? Bahaya nanti bisa krisis bilateral ya. Ini fakta di kelas ini di angkatan saya nggak tahu di angkatan yang lain. Tapi itu yang saya lihat fenomena yang saya lihat. Kemudian hafal materi, ini kemungkinan besar yang pertama pasti hafal materi. Yang kedua enggak, karena dia nggak mau ulang. Ya, saya nggak menghafal materi ketika kita ngomongin hamil sebulan, materi saya nggak hafal, tapi saya paham. Dan tahu mana yang harus dihafal, mana yang harus saya berikan perhatian lebih, paling gak itu. Kemudian kelulusan, ya kemungkinan besar ini lulus. Yang kedua juga kemungkinan besar lulus. Nah sekarang yang ini nilai. Ini jadi saya nulis 1, 2, 3. Itu kemungkinan nomor 1 paling besar, 2, 3 gitu. Nomor 1, kemungkinan besar dia mengutas. Kemudian jahit jidat. Kemudian jahit. Tapi saya katakan ini nomor 1 fiksi, gak ada lah. Gak ada yang kayak gitu. Apalagi banin. Serius. Kalau banat itu saya perhatikan, mereka lebih rajin kuliah. Warawirinya lebih seneng gitu. Pergi kuliah, pulang kuliah. Ada yang saya lihat di Facebook itu, setiap pergi kuliah, halo guys gitu. Hari ini saya datang kuliah, pagi banget gitu. Tahu nggak, saya tuh ya kayak gitu lah, ada yang kayak gitu. Terus pulang kuliah dia buat lagi, aduh guys seneng banget gitu, saya udah selesai kuliah gitu. Ada, serius. Itu kalau banget, makanya jangan keluar ya. Nanti saya bisa dibenci semua banget gitu. Oke. Nah yang kedua, jejidan gitu. Kemudian montas, kemudian jahit. Ya. Saya katakan ini montas itu ada sedikit faktor keberuntungan gitu. Ya. Jadi ya beruntung sebenarnya. Mesti dosen saya ngerasa juga gitu. Oke. Itu orang pertama dan orang kedua. Sekarang kita ngomongin orang ketiga dan orang keempat, dan kayak mayoritas di sini orang ketiga keempat. Ya. Mudah-mudahan tadi ada orang yang kedua lah. Oke. Kita lihat orang ketiga dan orang keempat. Masih ingat orang ketiga dan orang keempat? Masih ingat? Intinya yang pertama, yang ketiga itu dia masih rajin belajar tapi di luar kuliah. Yang orang keempat, dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan positif non-akademik. Ya. Kita lihat secara mental. Secara mental, karena dia selalu rajin belajar, dia mungkin bisa jadi siap gitu. Siap untuk baca kitab berhalaman-halaman, baca kitab, menghafal kitab ratusan halaman gitu. Karena setiap hari beliau terbiasa untuk belajar. Tapi bisa jadi juga enggak gitu. Tergantung bagaimana dia belajar sama ini. Ya. Kalau orang nomor 4, kemungkinan besar dia enggak siap gitu. Tapi bisa jadi ada orang jenius ya. Bisa jadi dia siap. Dan ada emang, ada. Ya. Kemudian penguasaan materi pasti enggak ya. Orang enggak pernah hadir kuliah gitu. Ini kita ngomongin hampir sebulan ya. Orang keempat juga apalagi, hafal materi juga udah jelas, gak akan mungkin. Pasti. Kelulusan bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Ya. Sama ini juga bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Tapi ada perbedaannya nanti di nilai. Ya. Beda orang yang setiap harinya menghabiskan waktu untuk belajar, dengan orang yang setiap harinya sibuk dengan kegiatan positif tetap. Tapi, nggak biasa belajar, jadi ketika tiba-tiba harus belajar terus-terusan bisa jadi dia nggak siap ya. Sekarang kemungkinan nilainya kita lihat ya, lihat nih kemungkinan nilai kalian. Ya kita lihat ya, pertama jahit, kedua jahit jidan, ketiga mumtaz. Ya ada yang mumtaz benar kejadian kemarin itu. Yang mumtaz itu tipenya orang ketiga rata-rata gitu. Ngerti gak? Yang tipe orang kedua itu cuma saya doang gitu. Itu mumtaz gitu. Jahit, jejidan, mumtaz. Ini banyak yang jejidan juga gitu, tapi mumtaz gak banyak. Kalau jejidan banyak, jejidan banyak. Orang keempat ya, pertama makbul, kedua jahit, terus jejidan. Saya belum nemu yang mumtaz ya. Gitu. Tapi biasanya kalau kemarin, misalnya kalau kemarin di ada peringkatnya itu 20 besar, biasanya yang mumtaz itu biasanya orang ketiga kalau orang kedua. Gitu. Kalau yang orang keempat ini saya belum nemu. Ya. Oke. Paham ya ini? Udah ngaca ya? Ya. Oke, yang orang kelima tobat karena saya enggak mau bahas. Sekarang persiapan ujian. Gimana kita mempersiapkan ujian? Saya lupa saya ngerti kapan sih. Kita lihat ya. Oke. Pastinya ketika mempersiapkan ujian, yang paling pertama kalian lakukan adalah memahami. Jangan langsung dihafal. Ya. Jangan langsung dihafal mati. Ya. Karena hafal kalian gak akan kuat dan kalian pasti nyerah ya. Susah gitu. Kalian ngapalin sesuatu yang gak kalian pahami. Mungkin bisa jadi nanti ketika waktu yang menghafal ada beberapa poin yang sebenarnya kalian belum terlalu kuasai, belum kalian pahami. nggak apa-apa kalau kau udah mepet, itu abisin aja mati, apa namanya? Hafal mati aja gitu. Tapi ini itu kalau udah mepet banget ya. Tapi ini pertama kali memahami. Kedua, meringkas. Ketiga, menghafal. Ini ada nomor 2. Sebenarnya kalau bisa kalian apa? Step kedua ini dilakuin ya. Tapi saya kira enggak banyak orang yang meringkas. Kadang ada teman ngelihat ringkasan teman lebih bagus jadi minder gitu. Ringkasan dia enggak ngeringkas maka ringkasan teman. Gitu. Kalau saya dulu pas di tingkat ketiga atau tingkat kedua, itu ada orang Surya suka ngeringkas gitu. Jadi gitu. Sebenarnya Tafis Suri. Saya punya ringkasan juga. Tapi eksklusif. Enggak mau saya sebarin. Karena saya suka tipo. Nanti saya ajarin lah gimana caranya meringkas ya. Ketika kita bahas meringkas ya. Intinya ketika meringkas itu kan makin tipis ya. Jadi secara mental kalian untuk menghafal tuh lebih pede ketimbang kalian ngeliat kitab tebal gitu. Gitu. Itu manfaatnya meringkas itu penting loh, masalah mental. Lebih pede kalian lebih bisa apa namanya? Bikin apa namanya? Target gitu. Hari ini harus hafal sekian, hari ini harus sekian gitu. Kalau misalkan itu tipis, kalau tebal ratusan, 300 halaman gitu. Itu bikin pesimis. Ya. Ya, setelah kalian melakukan ini semua, maka ngerjain soal ujian gitu. Ya, kita bahas dari memahami. Oke, memahami materi kuliah itu ada 3. Kuliah, bimbel atau didak. Ya. Buat dari itu kalian belajar sendiri. Kalau saya nomor 1. Satu aja gitu. Gak ada nomor 1 ya? Poin pertama gitu. Ada orang yang poin pertama sama poin kedua. Ada yang kedua. Ada yang ketiga gitu. Ya. Tapi saya sarankan kepada kalian itu usahakan kuliah. Karena gak ada jaminan tuh guru bimbel ngejelasinnya benar. Percaya sama saya. Saya udah dengerin kajian gitu. Kajian terus kadang guru bimbel dia itu gak tahu apa yang dimaksud yang dokter mau gitu. Gitu. Jadi jangan sepenuhnya percaya sama guru bimbel, ya. Ya. Tapi jangan bubar bimbelnya. Makanya saya selalu katakan orang yang paling dipercaya buat ujian itu bukan guru, bukan guru bimbel, tapi teman kalian yang paling rajin, paling bisa dipercaya, gitu. Kalau masalah info-info gitu, guru bimbel itu karena pemahaman dia kudet, gitu. Dia ngasih info, tapi info itu 4 tahun lalu gitu. Ketika dia kuliah, bisa bener kayak gitu. Kayak misalnya dia ngasih referensi, padahal kitabnya udah diganti gitu. Bisa jadi kayak gitu, dan itu kejadian ya. Atau bisa jadi dia ngejelasin sesuatu jauh banget daripada yang dijelaskan dokter. Kan jadinya buang-buang waktu. Kalian bimbel buat apa sih? Buat ujian, buat nilai. Dia gak apa-apa, gak jelek gitu. Tapi memang buat itu. Nilai itu penting, ya. Jangan nilai nggak penting, enggak, itu salah. Gitu. Ya. Nilai itu penting, ya. Tapi bukan berarti orientasi kita dalam untuk belajar itu nilai. Tapi saya katakan tetap nilai itu penting, ya. Jangan remehkan nilai, ya. Tapi jangan hanya juga menilai seseorang itu dengan nilai, ya. Oke, yang ketiga ini hindari, karena bahkan para ulama mengatakan. Man kana ustaduhu kitabu kana khotohu aktaru min sawabi. Barang siapa yang kitabnya adalah gurunya, maka salahnya itu lebih banyak daripada benar, ya. Kata walaupun dia benar, sebenarnya dia salah. Kenapa? Karena cara dia salah, ya. Hindari otodidaknya. Dan bedakan antara otodidak dan baca sendiri. Itu beda, ya. Baca sendiri itu bisa jadi dia baca sendiri, tapi dia juga sambil belajar sama guru. Beda, kalau otodidak itu benar-benar sendiri semuanya, ya. Bukan berarti setiap huruf itu harus kalian baca di depan guru, enggak, gitu. Baca sendiri, sekali lagi, baca sendiri sama otodidak itu beda, ya. Bisa jadi cara mengajar gurunya, seperti misalnya kita di S2 nih, kita disuruh baca, gitu, baca sendiri, gitu. Itu bukan berarti kita otodidak, tapi kita dapat arahan-arahan dari dokter, gitu. Itu beda, ya. Sekali lagi bedakan antara baca sendiri dan otodidak. Itu bagaimana kita memahami materi kuliah. Kemudian meringkas, ya. Saya dulu meringkas mungkin kalau teman-teman tingkat pertama biasa meringkas dari buku tulis ya, tangan gitu. Tapi saya kasih tahu itu capek banget. Ya, pegel. Saya juga seperti itu tingkat 1 semester termin 1, termin 2, kemudian tingkat kedua termin 1. Sampai saya menemukan metode sendiri, saya ngeringkas langsung dari HP. Dan itu salah satu alasan saya kenapa saya nggak mau nyebarin ringkasan saya. Karena di HP itu sering ada auto typing. Jadi saya sering typo gitu. Fatal gitu. Misalkan asalnya ada la, kemudian saya nggak tulis la gitu. Kan fatal banget kan gitu. Saring tanah akut gitu. Aneh. Makanya saya nggak mau apa namanya. Dan saya nggak mau capek-capek ngecek ringkasan saya buat disebarin ke orang lain. Gitu. Kalau saya pribadi pasti tahu ini salah gitu. Jadi saya katakan ya jangan bergantung sama orang lain lah. Gitu. Karena sekali dia yang meringkas salah, itu banyak orang yang salah. Ya. Ya akhirnya saya meringkas dengan HP gitu. Banyak perkembangan itu sampai tingkat keempat dan baru sekarang di S2 saya baru saya mulai ngeringkas di laptop gitu. Karena saya ngeringkas di HP karena waktu itu laptop saya nggak bagus-bagus amat ya. Kemudian di ngetik di HP itu kalau saya pribadi masih lebih cepat karena saya belum terbiasa dengan keyboard Arab. Dan ketika ngetik di HP itu kita lebih mobilitas kita gitu. Saya bisa ngeringkas di bus, saya bisa ngeringkas sambil tiduran gitu atau sambil duduk gitu. Kalau di HP santai gitu. Ya. Tulis tangan, mengetik di komputer atau elektronik yang paling banyak nih menggunakan ringkasan orang lain. Ya. Mumpung kalian masih tingkat sekarang, ketika kalian meringkas, itu kalian dapat skill meringkas juga. Itu penting loh. Kalian enggak hanya dapat materi gitu, inti materi, tapi kemampuan untuk meringkas kalian dapat juga dan itu akan penting. Saya selama ini setiap baca kitab pasti ngeringkas, baca kitab pasti ngeringkas. Jadi setiap selesai baca kitab itu hasilnya kitab yang lain gitu, ada kitab baru. Gitu. Ini harus dilatih dari sekarang, ya. Sedikit-sedikit nggak harus semua madah, ya. Tapi kemampuan meringkas itu harus dilatih dari sekarang. Kalau misalkan sekarang yang tingkat termin 1, yaitu tadi tafsir, tarik tafsir. Kalau kita tarik tafsir itu harus diringkas, fix it, ya. Nah ini sedikit ringkasan saya. Gak kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, kayak gini lah kira-kira. Jadi saya buat, jadi gini lah, saya kasih tahu ringkasan itu. Ketika kalian kesulitan kita itu mikir gimana caranya, mana yang perlu diambil dan mana yang perlu ditinggalkan gitu. Itu sebenarnya kita nggak perlu untuk membuat ringkasan itu dengan bahasa kita sendiri nggak, gitu. Kalau saya kalau udah mentok banget, nggak tahu mana yang harus ditinggalin, saya ambil semua saya ketik ulang, gitu. Tapi layoutnya saya rubah, ngerti nggak? Kalau layout kitab itu bentuknya paragraf itu nggak enak buat ngapalin, ya. Saya jadikan poin-poin. Gitu. Kemudian ini kalau kelihatan ya, sebenarnya ini satu kertas itu saya bagi dua. Gitu. Supaya apa? Supaya kertas semakin tipis. Gitu. Jadi semakin tipis itu semakin kita percaya diri. Paham? Gitu. Jadi kalau ngeringkas itu, kalau benar-benar udah mentok, enggak tahu mana yang harus ditinggalin, mana harus diambil, ketik ulang aja semuanya. Gitu. Ya. Kalau kitab-kitab yang tebal biasanya itu banyak apa ya dalam tanda kutip bahasa basi. Gitu. Jadi gampang diambil. Tapi kalau kadang kitab-kitab yang tipis gitu ya, itu susah buat diringkas. Gitu. Karena kalau diringkas justru poinnya malah hilang. Gitu. Itu kalian tulis ulang, tapi layoutnya kalian rubah, yang asal bentuknya paragraf jadi poin-poin gitu. Terserah itu kalian mau tulis di tangan atau ngetik terserah, ya. Tapi itu caranya salah satunya kayak gitu. Nah setelah kayak gini, saya biasanya habis itu buat poin apa ini judul-judulnya atau subjudulnya saya tulis di belakang kertas ini, gitu. Jadi saya kayak buat daftar isi, ngerti gak? Nah itu daftar, jadi misalkan kitab asalnya halaman ada 200-300 halaman, saya ringkas jadi 20 halaman. Nanti saya tulis poin-poinnya itu tinggal 1 halaman atau 2 halaman gitu. Jadi pas ujian itu saya cuma ngeliat itu doang. Ngerti gak? Ngerti gak? Saya ulang ya. Bimbel. Misalkan nih satu kitab tarikh tafsir nih 300-400 halaman, 300 halaman lah ambil gitu. Kemudian diringkas sampai 20-50 halaman. Kalau banyak kan sih 50 halaman. 20-30 halaman, ya. Nah, itu setelah saya ringkas bentuk kayak gini, ya. itu di balik kertasnya saya seperti membuat daftar isi, judulnya ini, subjudulnya ini, poinnya, poin-poin aja gitu. Dalilnya nggak saya sebut, ini saya tulis Quran, Sunnah, ada permasalahan, permasalahan mata pertama, mata kedua, tapi nggak saya sebut apa namanya mata pertama ini, mata kedua ini. Gitu. Cuma saya tulis mata pertama, mata kedua, dalilnya Quran, Sunnah, Ijma, gitu. Cuma saya tulis kayak gitu doang. Jadi seperti saya membuat daftar isi. Nah, jadi ketika saya mau ujian di kelas, itu saya cuma ngelihat daftar isi itu loh. Ya, saya nggak bawa contohnya. Harusnya saya bawa contoh ringkasan saya. Gitu. Intinya kayak gitulah. Itu salah. Itu saya ngejelas. Ini bukan bisa jadi ada cara yang lebih bagus atau cara yang lebih tepat gitu. Karena nggak selalu yang cara yang lebih bagus itu tepat buat kalian. Ya, saya mau ngejelasin ini cara saya. Tapi cara saya nggak tahu. Saya itu ngikutin semua proses yang ada. Dari saya kuliah, saya ngeringkas, saya ngapalin, saya ngerjain ujian. Beberapa memang ada yang jenius, dia nggak kuliah, dia bisa ngeringkas. Bahkan ada yang langsung ngapalin dari kitab, dia mumpas. Ada kayak gitu teman saya. Gitu. Tapi kalau sepakai cara saya tuh ngikutin semua proses. Jadi kalau kalian mengatakan, ya oke saya alhamdulillah kemarin dapat lulusan terbaik, ya. Tapi saya nggak bisa dikatakan saya paling pinter, nggak. Gitu. Saya paling akalnya paling kuat, nggak. Gitu. Karena saya ngikutin semua proses yang ada. Gitu. Ya. Kalian juga kalau bisa usahakan kayak gitu aja. Gitu. Ya. Lebih tenang menurut saya. Oke, ini menghafal. Ini beberapa cara saya menghafal ya. Pertama, usahakan tidak langsung menghafal dari kitab. Tadi sudah saya singgung ya, karena menghafal dari kitab itu bikin pesimis. Kalau bisa menghafalinnya itu dari ringkasan. Dan ketika, nah ini enaknya ketika ringkasan itu kalian ketik, kalian ketika ternyata ringkasan ini kurang tinggal kalian coret. Tapi kalau kalian tulis tangan, itu agak nggak enak kalau dicoret gitu. Ya, kalau kalian tulis tangan abis itu pasti koreksinya tulis tangan naik kan. Gitu. Tapi kalau ketik itu ditulis dicoret tulis tangannya lebih enak gitu. Ya. Yang kedua, kalian juga harus mengetahui mana saja yang perlu dihafal. Ada yang harus dihafal lafdzan wa ma'nan, ada yang harus dihafal ma'nannya aja gitu. Ya. Tapi kalau saya rata-rata pasti semuanya dihafal, kalau satu ringkasan itu ringkasan harus dihafal gitu. Lafdzan wa ma'nan kalau saya. Karena saya berpikir itu ketika ujian itu gimana caranya enggak rosit gitu. Jadi berpikir kemungkinan terburuk. Saya nggak berpikir saya harus muntas gitu, tapi berpikir gimana caranya saya nggak rosit. Gitu. Kemudian menghafal dengan bertahap gitu, maksudnya gini. Kalau saya gini, ngafalin itu nggak harus mungkin dulu misalkan satu halaman gitu. Misalkan kita punya ringkasan ada 30 halaman, nggak harus mungkin satu halaman dulu gitu. Saya menghafal, oke udah lumayan nih, saya pindah dulu gitu. Nah nanti hari-hari berikutnya diulang lagi kayak gitu, lama-lama kuat, lama-lama benar-benar hafal. Kalau itu saya, ada yang hafalin satu halaman harus mungkin dulu, kemudian baru ke halaman kedua. Kalau saya nggak kayak gitu, ya. Kalau saya pribadi ngerasa kalau kayak gitu nggak maju-maju, gitu. Kalau saya hafalin dulu, oh saya rasa saya udah lumayan nih hafalannya, saya baru pindah ke halaman kedua. Nanti ketika saya selesai, itu kan lebih cepat selesai. Ketika udah selesai, saya ulang lagi ke halaman yang pertama, gitu. Kemudian membuat poin-poin besar seperti daftar isi tadi yang saya sebutkan, ya. Ini supaya apa? Supaya kalian gimana caranya? Misalkan tarikh-tarikh yang 300 sampai 400 halaman bisa kalian selesai murojaah hanya dalam waktu 15 menit. 15 menit sebelum ujian dimulai. Gitu. Itu dengan poin-poin besar itu. Ya. Sehat? Diam aja tuh. Jangan tidur saja. Oke. Sehat ya? Belum gila kan? Gak apa-apa kok. Oke, ini mengerjakan ujian ya. Ini poin yang ketiga. Saya gak buat slide di sini karena saya mau. Oke, kita pindah sebentar ke ya soal ya. Sekarang jam berapa sih? Jam 4. Oke. Kemarin pas saya nongkrong di angkringan itu sama teman saya. Jadi, saya kemarin pesan seblak ayam sama es campur dua. Kalau hari Jumat itu di angkringan itu? Ada gratis es teh. Ya. Menurut di sini ada orang angkringan, saya dikasih diskon karena udah. Kamu sih. Tapi bener deh, enak banget. Kalau maksud saya sedarosa ya. Kalau orang darosa itu, di sini nggak orang matang kan ya? Nanti saya dibilang ini lagi. Enggak, biasanya kalau emang matam-matam di Asyir itu lebih enak daripada matam darosa. Kalau di matam darosa itu emang yang enak itu buatan TKI gitu. Enak banget masaknya. Gitu. Tapi kalau buatan mahasiswa biasanya enak sih, tapi kayak nggak ada jaminan mutu gitu. Tiap hari beda rasanya gitu. Gitu. Itu pengalaman saya sama matam-matam di darosa. Gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Termasuk ringan. Ya, jadi ke tiap hari Jumat ya, ke angkringan. Mudah-mudahan ketemu saya. Oke, kita evaluasi soal. Oke, ini moderatornya mana ya? Slide-nya nggak nyam. Iya, ini slide. Tapi soalnya susah banget ya tadi. Susah banget. Main. Udah benar-benar soal. Iya. Hah? Iya. Kita bahas aja sedikit soal. Nah ini tadi sudah disampaikan mungkin beberapa ya sama senat ya. Tapi saya ulangi. Pertama, oh enggak, maksud saya slide-nya ini. Ya, yang muncul itu. Tarik saja dulu. Kok nggak muncul begitu? Begitu di kelas. Anaknya ini pak. Kok nggak jadi? Selanjutnya kelas itu. Nama dosen mungkin ya. Ya. Ini aja deh, karena kita waktu kita berbeda. Sekarang kita mulai dulu dari tafsir. Tapi saya katakan, ini tafsir ini vitamin 1 itu paling susah. Saya 4 tahun itu belum pernah muntah. Sebenarnya bukan susah, tapi guru tafsir itu terkenal pelit ngasih nilai. Makanya kalau S2, itu ketika tamat ini nanti 2 tahun atau matrikulasi ya, pendalaman materi, itu paling jadi yang paling menakutkan itu kisem tafsir karena pelit nilai tafsir itu ke bawah juga pas S1. Yuk, kalian mau bahas nomor berapa? Nomor 2. Takut waktunya nggak cukup ya. Karena ini bukan materi saya, ini nggak penting. Saya materi saya penting. Gak nggak bercanda. Ini teman saya yang buat ini. Kalau tarik tafsiri teman saya itu mantan kita senat juga. Ya udah kita lihat. Ini kelihatan nggak sih? Nggak ya. Kurang ya. Lewat aja tafsir ya. Tafsir kita lewat aja. Saya pengen bahas tarik tafsir aja. Karena kalian kalau masuk usul fiqh itu yang dilihat itu dua nilai. Usul fiqh 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4 sama tarik tafsir. Ya. Kita lewat aja ini kebanyakan dan sebenarnya saya juga lupa. Ya. Bapak. Oke. Tarik tafsir ya. Tarik tafsir ini buat beberapa orang ngomong, nggak buat banyak orang. Kenapa? Karena banyak hafalannya. Ya, materinya banyak. Makanya kalian harus beri perhatian lebih ke tarik tafsir ini. Ya. Biasanya orang kalau tinggal satu, kalau bawa madah gitu remedial, dia biasanya tarik tafsir. Sama kodenya muasirah ketika termin 2. Ya, fikih kantor muasirah sama tarik tafsir itu yang jadi langganan bawa tuh madah yang dibawa mangkul. Oke, tarikh tasyri kita lihat ya, maksud dari ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, dengerin saya. Kalian harus tahu yang namanya ijtihad ya. Jadi kita bimbel dulu sebentar. Jadi yang namanya ijtihad itu ada ijtihad fin nas sama ijtihad fi ghairin nas. Paham? Maksudnya fin nas itu kita ada teks dari Quran dan Sunnah, ya. Tapi memahami teks itu butuh seseorang yang mencapai derajat mujtahid. Tapi enggak semua apa namanya nas dalam Al-Quran atau Sunnah itu butuh derajat dipahami, butuh derajat ijtihad enggak? Karena banyak juga nas-nas yang sharih ya, yang sudah jelas gitu. Sampai orang awam aja selama dia paham bahasa Arab bisa paham maksud dari ayat atau hadis, suatu hadis gitu. Ya. Tapi di sini yang dimaksud dengan ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalian ngerti ijtihad ya? Ya. Itu tuh fi ma lam yarid fihi mi tipo bang. Ya, jangan salahin saya, bukan materi saya. Fi ma lam yarid fihi nusus. Ah, apa sih? Nas. Fi nasun ba'dil adillah ya. Fi ma lam yarid fihi nasun. Apa sih? Itu gimana? Itu tadi kan saya katakan bahwa ijtihad ada fi nas sama fi ijtihad fi ghairin nas, ya. Di antara ijtihad fi ghairin nas itu qiyas, paham? Karena qiyas, salah satu syarat diperbolehkannya qiyas adalah tidak adanya nas, ya. Dan Nabi melakukan qiyas, artinya apa? Artinya Nabi melakukan ijtihad karena qiyas itu ijtihad. Paham? Qiyas itu adalah naun min anwa'il ijtihad. Tidak boleh orang sembarangan melakukan qiyas. Yang melakukan qiyas itu adalah para mujtahid. Gitu. Dalil qiyas itu apa? Fa'ata biru ya ulil absor. Ya. Kalau kalian artiin ya, fatabiru ya ulil absor. Fatabiru itu ibrah. Fatabiru artinya ambillah pelajaran wahai ulil absor, baik orang-orang yang mempunyai basirah, penglihatan gitu. Ini enggak ada, coba lihat artinya kisu. Di sini fatabiru. Kalau diartiin pakai bahasa Indonesia artinya ambillah pelajaran. Tapi ditafsirkan kisu, kiaskanlah gitu. Sekarang kita lihat apa hubungan antara kisu dan fa'ata biru. Ketika kalian mengambil pelajaran, ya, fa'ata biru ibrah, pelajaran ya, fa'ata biru mengambil pelajaran, ambillah pelajaran. Kalian itu mengambil pelajaran dari orang lain atau sebuah kejadian terus kalian masukkan ke dalam diri kalian. Benar enggak sih? Di situ ada mujawazah, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dari orang lain ke diri kita. Kalian lihat pelajaran misalnya dari seseorang yang bersungguh-sungguh, kemudian kalian masukkan ke dalam diri kalian. Itu ada perbindahan ya, ada mujawazah kan? Seperti itu pula qiyas. Qiyas hukum asal gitu, yang ada nas gitu, dipindahkan hukumnya, ada perpindahan kepada hukum farq. Paham? Gitu. Misalnya, kalau misalnya nasnya mengatakan bahwasanya wala taqul lahu ma'uf gitu. Tahu kan ayat itu? Gitu. Itu nas itu menunjukkan juga tahrimud dharb. Kalau misalkan mengatakan uf aja tidak boleh, apalagi memukul. Tapi memukul itu enggak ada nasnya, memukul orang tua gitu. Nah, diambil dari mana? Diambil dari kias salah satu yang menurut beberapa ulama. Gitu. Paham? Hukumnya dari hukum tadi, hukum wala taqul lahu ma'uf, berpindah kepada tahrimud dharb. Dharb itu diharamkan karena uf aja uf diharamkan juga. Paham? Ini ada mengambil pelajaran itu ada perpindahan dari orang lain ke diri kita misalnya. Sebagai itu pula sebagaimana pula itu kias berpindah kepada satu surah, satu permasalahan kepada permasalahan yang lainnya. Makanya fatabiru ya ulil absar, walaupun maknanya itu ambillah pelajaran, tapi di situ ada antara kalimat fatabiru dan kalimat kisu itu ada namanya qadrul musyarak, sesuatu yang sama antara kalimat kisu dan fatabiru, yaitu apa? Al mujawazah, perpindahan. Paham? Ya, bimbel dulu. Sayang saya nggak ngebimbelin tingkat satu ya. Itu yang pertama. Kita lewat sekarang yang kedua, soalnya tahaddats an jam'il Qur'an fi ahdi Abi Bakrin wa Utsman. Ini ketiga. Oh, kedua pematerinya nggak ngasih kunci jawaban. Beneran, beneran. Saya ini ngopi dari ini terus satu materi. Kemudian yang ketiga, malladhi yu'addi ila ghalqi babil ijtihad fi asri taqlid. Wa mal wajibu 'alal fuqaha hadha ad-dawr li hil li hadhihi at-tamah al-kubra. Sekarang ini. Kalian kan dalam tarikh tasyrih di situ ada usur ya. Ya kan? Asrul nabi, asrul sahabat. Asrul misalnya asrul khulafaur rasyidin gitu. Nanti ada asrul al-a'immah al-mujtahidin gitu. Misalnya kayak gitu. Nanti ada namanya asrul taqwid, itu tahun berapa gitu? Itu tahun saya lupa. Pokoknya puncaknya itu ketika Sukutul Baghdad. Ya, itu di abad ke 7-8. Ya. Nah, ini kalian harus pahami, ini yang dimaksud ghalqul babil ijtihad itu bukan ijtihad benar-benar tidak diperbolehkan enggak. Tapi maksudnya apa? Maksudnya untuk berijtihad itu ada syarat-syarat tertentu. Makanya dalam usul fiqh kalian nanti akan belajar syurutul mujtahid gitu. Kenapa seperti jadi terkesan apa namanya? Ijtihad ini dikunci. Ya, tapi yang namanya sesuatu yang dikunci itu bisa dibuka dengan kunci. Syaratnya apa? Dengan mempunyai syarat-syarat yang ada. Nah, kesannya seperti dikunci. Jadi jangan pahami bahwasanya yang dimaksud dengan gol kubabil ijtihad itu benar-benar enggak ada ijtihad. Gitu ya. Ini apa ya? Nomor 4 ya? Nomor 3 tadi ya? Oh, nggak bilang dari tadi kan? Saya lupa. Yeah. Nah, ini sebabnya ya. Duhur gathirin mimman laisu ahlan lil fatwa. Ya, intinya banyak orang yang berfatwa padahal mereka bukan ahli fatwa. Ya. Kalian nanti kalau udah selesai S1, bisa kalian ikut pelatihan Darul Ifta gitu. Ya. Kalau mau belajar berfatwa gitu. Kemudian poin yang kedua, fal wajibu 'alal fuqaha hadzal daur an yamna'u haula fi wad'i khuttatin tasfuqu ara'ahum al-mukhalifa wa dzalika bayanil hujjah wal burhan wa kashfi ma'aibihim innasi wa nahyan itba'ihim. Ya, intinya gini. Jadi muncul banyak misalkan orang yang berfatwa bukan ahlinya atau orang-orang yang memalsukan hadis-hadis gitu. Itu sebabnya kayak gitu. Terserah bahasa kalian kayak gimana. Kemudian wajibnya jelas kalau orang-orang para fuqaha pertama itu ditahzir. Kalian tahu tahzir ya? Tahzir dia misalkan bukan ahli fatwa atau dijelaskan bahwasanya fatwa ini ngawur gitu. Ya, banyak hari itu ya. Saya tumben loh ini ngejelasin cepet. Biasanya saya bablas. Oke, empat. Mahia asbab utama yusbayna sahabati fi fahmi tashriq wa dhkur mithal min tafawuti tarjamatil isyarah fi nafsi tashriq. Wow. Oke, lihat di sini ada 1, 2, 3. Yang pertama at-tafawut fi ma'rifatil lughah. Kalian harus pahami bahwasannya tidak setiap sahabat itu adalah generasi paling baik. Tapi bukan berarti mereka semuanya ulama enggak. Ya, bahkan ada orang-orang awamnya ada gitu. Ya, tapi tetap mereka lebih baik daripada orang-orang yang datang setelahnya. Bahkan lebih baik dari Imam Syafi'i, orang awamnya para sahabat itu lebih baik daripada para imam-imam yang datang setelah para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu tazkiyahnya itu oleh nas Al-Qur'an, ya. Sedangkan para a'imah setelahnya itu enggak ada nas Al-Qur'an. Ada nas hadis itu. Tapi kan khairun nasi qarni, ya. Itu termasuk di situ para ulama dan orang-orang awam. Jadi orang awam yang para sahabat itu masih lebih baik daripada para ulama yang datang setelah zaman para sahabat. Ya. Itu penting. Ya. Jangan sampai kalian, ya kita tahu lah ada misalnya firqah seperti Syiah gitu yang menghina para sahabat gitu. Bahkan mengkafirkan. Ya, seperti Syiah Rafidhah. Pertama at-tafawut fi ma'rifatillah, kemudian at-tafawut fi mulazamatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas kalau bahasa artinya pemahaman dia terhadap nas, semakin dia paham bahasa semakin pemahaman dia lebih baik kan. Kemudian mulazamah artinya semakin dia sering mulazamah semakin banyak hadis-hadis yang didengar oleh para sahabat. Kemudian nah ini tafawutuhum fi al-qudrat al-insaniyah. Itu kalian harus pahami, makanya tadi yang saya katakan pertama kali kalian harus mengenali diri kalian, memahami diri kalian. Karena kalian beda, ya. Setiap kalian itu punya kelebihannya masing-masing, gitu. Ya. Saya nggak minta kalian untuk jadi nomor satu nggak, gitu. Nanti saya ada di kesimpulan apa yang saya minta dari kalian, gitu. Ya. Saya nggak minta kalian lebih baik dari saya atau seperti saya, gitu. Enggak, gitu. Karena setiap orang beda-beda. Nah, kemudian fuqahaus sabah, ya. Ini ada ini fuqahaus sabah itu fuqaha yang ada di Madinah, ya. Lihat ada Sa'id bin Musayyib, itu adalah mantunya Abu Hurairah. Ya, jadi Abu Hurairah punya putri, putrinya nikah sama Sa'id bin Musayyib. Ada dua lahjah, Sa'id bin Musayyib dan Sa'id bin Musayyib, tapi kata dokter saya itu yang benar Sa'id bin Musayyib. Ya, bilqas. Kemudian Urwah bin Zubair, ini anaknya Zubair bin Awam. Fuqaha sahabat ini semuanya tabi'in, enggak ada yang sahabat di sini. Urwah bin Zubair itu walaupun anaknya Zubair bin Awam, tapi Urwah bin Zubair ini tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk kepada tabi'in, ya. Ada saudara Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair biasanya gitu. Itu Pak, itu sahabat ya. Jadi bedakan Urwah sama Abdullah. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad ibnu Abi Bakrin As-Siddiq. Ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian Abu Bakar ibn Abdurrahman. Kemudian Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Benar gitu. Kemudian Sulaiman ibn Yasar. Yang terakhir Kharijah ibn Zaid. Ya, ini harus kalian hafal. Ya, bukan untuk ujian aja tapi buat ilmu. Penting ngapalin namanya Fuqahu Sab'ah. Wa mimman ta'allamu fil Madinah. Nah, makanya fuqaha sahabat ini kan saya katakan ini tuh semuanya ada di Madinah. Ketika Nabi wafat, itu para sahabat itu nyebar gitu. Nah, ini ilmu-ilmu ahli Madinah itu pasti kembali yang pertama ke Abdullah ibn Umar, Aisyah, kemudian ke Ubay ibn Ka'ab. Karena para sahabat ini merekalah yang menetap di Madinah. Karena nanti kalian pelajari tarikh tashri, para sahabat menyebar, ada yang ke Irak, ada yang ke Syam, ada yang ke Mekah, ada yang ke Mesir gitu. Itu ilmu-ilmu menyebar. Nah, kalau misalnya fuqaha sahabat maka sumbernya adalah kepada tiga sahabat ini. Ya. Itu soal pertama. Soal kedua saya baca. Ah, ini soal yang kedua. Ya. Udzkur manahijul fiqhil islami ma dzikril mitharil wahid likulli ma tadzkur. Lihat. Jadi kita pikir dong, Tadwin ya, Tadwin itu pembukuan ya. Macam-macam. Pertama, Tadwinul Fiqhi Mukhtaritan bil Ahadits wal Athar wa Aqwalis Sahabati wat Tabi'in. Misalnya kitab Muwatta. Ya. Ini kitab kitab paling tua sekarang. Kitab Muwatta itu kitab paling tua yang ada sekarang. Ya. Kemudian Tadwinul Fiqhi, nanti ya maksudnya kitab fikihnya, di situ ada hadis-hadis Nabi, ada athar-athar para sahabat dan ya athar dan perkataan para sahabat dan tabi'in. Kemudian Tadwinul Fiqhi Tadwinan Mujarradan Anil Ahadits wal Athar. Jadi yang dibahas itu permasalahan hukum kayak gitu. Seperti Kitabul Kharaj Abi Yusuf Al-Qadhi, ya. Muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian Tadwinul Fiqhi ala ashabiha bi tadwinil ahkamil fiqhiyyah ma adillatiha wa wujud dilalati hadhil adillah. Tsumma muqaranatu hadhil ahkam bi ara'il mukhalifah fil madhahib al-ukhra. Al-mukhalifah kalian mukhtalifah. Fahada yutlaku alaiha kitab fiqhul muqaran wa mitul kitabul mughni lil imam Ibn Qudama al-Maqdisi al-Hanbali. Ya. Ini kitab favoritnya Dr. Rustur di kisah fikih muqaran gitu. Dan fikih muqaran itu yang pertama kali menulis itu namanya Abu Zaid Ad-Dabusi. Ini buat informasi aja, beliau Hanafi ya. Dalam kitabnya Tahsisun Nazar kalau gak salah. Jadi yang pertama kali, enggak salah, yang pertama kali menulis kitab fikih muqaran itu sebenarnya Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, karena di situ dijelaskan pendapat-pendapat para ulama lainnya. Tapi kalau ditulis secara kitab mustaqil itu adalah Abu Zaid Ad-Dabusi gitu ya. Tapi yang paling favoritnya kitab Al-Mughni ya. Ya, aksamun nasakhnya kita lewat ya. Tapi ingat aksamun nasakh itu yang pertama ada hukman wa tilawatan. Kemudian yunsal hukmu duna tilawat. Kemudian tilawahnya di apa ayatnya dihapus tapi hukumnya tetap ada ya, seperti ayat rajam ya. Ya asyikhu wa asyikhatu idha zanaya farjumuhum al-batta. Walaupun ada yang berpendapat bahwasannya ini tidak menunjukkan bahwasannya muhsan itu dirajam. Kenapa? Karena yang ayat di sini itu zahirnya itu tidak membahas tentang muhsan, tapi tentang syuyukho. Karena ayatnya asyikhu wa asyikhatu, dan gak setiap orang tua itu muhsan. Bisa jadi orang tua tapi belum nikah gitu. Itu ada pendapat seperti itu. Ya, ini buat info aja. Ya, ya apa sih? Tahadat anil madhab asy-Syafi'i mustamilan ala ismi imamihil kamil tarikh wiladatihi wa wafatihi al-masadir allati mutumida alaiha fi istinbatil ahkamil fiqhiyah wa mawqifuhu minal istihsan. Ya, itu namanya Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, lahir di Gaza ya, di Palestina. Kemudian nanti dibawa ke Mekah gitu, Imam Syafi'i. Ini nggak dijelasin tarikhnya, ini kurang lengkap sebenarnya jawabannya. Tapi kalian harus jelasin sedikit tarikhnya, belajarnya sama siapa aja gitu. Jadi misal dari Gaza nanti ke Mekah, dari Mekah nanti ke Madinah, kemudian dari Madinah nanti balik lagi ke Mekah, habis itu ke Baghdad, kemudian balik lagi gitu. ke Mekah lagi gitu. Nanti dari Mekah habis itu ke Baghdad lagi, habis dari Baghdad ke Mesir misalnya kayak gitu. Gurunya siapa aja, di Mekah siapa, di Madinah siapa, di Baghdad siapa, di Mesir nggak? Kayaknya gak ada gurin. Mesir mah udah cuma 5 tahun kalau gak salah. Di situ beliau banyak menuliskan kitab gitu. Ya. Nah ini Tuqatura Fatul Imam Asy-Syafi'i Al-Istihsan. Ya. Kalian paham istihsan? Paham gak? Intinya istihsan itu, salah satu bentuk istihsan itu, kalian kalau belajar kias, ada kias namanya kiasul khafi sama kiasul jali. Ya. Tentu saja kalau misalkan ada dalam sebuah permasalahan ada kias jali dan kias khafi, kias jali yang didahulukan. Paham? Tapi karena istihsan, karena sebuah maslahat, maka kias khafi ini didahulukan. Nah itu salah satu bentuk surah istihsan. Ya. Oke, selesai. Ya itu mengerjakan soal kita pakai buat apa namanya membahas soal sedikit. Tapi saya cuma bahas sedikit. Kita balik lagi ke Thank you. ada di poin yang ya. Ya, kayaknya bagian bahas soal paling bete ya. Wow. Oke. Saya sudah jelaskan ya, ngerjain soal pertama kaidah saya itu selalu manjakan pengoreksi, penting banget. Dan semua tadi kan di depan kertasnya kan gitu ya, depan ada covernya kan pas kalian ngerjain kan. Nah, itu walaupun yang penting memang cuma nama sama rekom julus. Tapi ya, kita selalu berpikir kemungkinan terburuk ya. Tulis isi semua, dan ingat kalau misalkan itu pelajaran madhab, maka tulis madhab kalian. Kalau misalkan di situ ada soal Mesir dan soal Wafidin, tulis Wafidin, jangan lupa. Ya, itu penting banget. Kemudian, kalau kita biasanya itu di ketika apa, kalian bawa penggaris, nanti di lembar soalnya, lembar jawabannya, itu kita pinggirnya suka digarisin. Ya. Jadi nanti kita kayak buat bingkai kayak gini, gitu, ya. Biasanya biar rapi, ya. Gitu. Kemudian saya juga sudah jelaskan tadi bahwasannya ketika kalian berpindah kepada dari satu nomor ke nomor lainnya, maka mulailah ke halaman yang baru, ya. Jangan mulai dari bawah, ya. Walaupun misalnya gini, ini halaman satu, nomor satu full satu halaman. Kemudian ternyata lebih sedikit gitu. Cuma sampai baris kedua apa bahkan baris pertama. Itu walaupun kosongnya masih banyak, lanjutkan soal kedua itu ke halaman yang berikutnya. Paham? Ya? Terus ingat, pahami perintah soal. Dan ini saya pernah kecelakaan. Jadi saya dulu gak baca perintah soal dan gak ngedengerin instruksi dari apa namanya pengawas gitu. Padahal udah datang 2 kali, 3 kali gitu. Akhirnya saya blunder gitu. Saya pede jawabannya, tapi karena saya gak ngikutin instruksi, jadi nilai saya cukup turun waktu itu. Fikih mukhoran saya gitu. Ya. Dan kalau ya saya katakan juga, selalu berpikir kemungkinan terburuk ya. Jangan misalnya ini fikih mukhoran nih, belum fikih mukhoran dulu ya. Nanti kalau misalnya fikih mukhoran nih misalnya, ini ashabul madzhab, misalnya madzhab pertama ashabul madzhabnya disebutkan, dihafalin gak nih gitu. Supaya itu ramai tuh kalau di grup nanti gitu. Udah hafalin aja. Daripada ya berlama-lama di situ lah, gitu. Selalu berpikir kemungkinan terburuk. Karena ada beberapa dosen pengen benar-benar disebutkan. Ya, itu mengerjakan ujian. Ya, ini satu hal yang nggak akan dibagi oleh pemateri manapun karena setiap orang punya pengalaman dan motivasi yang berbeda. Jadi ini yang khas dari saya. Ya, dengerin. Saya katakan saya bukan motivator. Gitu. Saya nggak akan bermain bersilat lidah gitu ya. Jadi nasihat saya, motivasi saya, totalitas belajar, belajar aja udah. Gitu. Totalitas maksudnya, semua waktu yang kalian punya gitu, itu gunakan buat belajar. Karena kalian kesini buat belajar. Makanya kemarin pas wisuda, itu kita dimintain moto. Moto saya totalitas belajar, totalitas mengajar. Gitu. Kalau kalian melihat video saya kemarin di sana, diminta motonya juga, totalitas belajar, totalitas mengajar. Karena setelah belajar nanti selesai, saya mengajar. Ya. Dan jangan, ini juga kesalahan juga, beberapa mahasiswa saya lihat, itu terlalu sibuk mengajar. Gitu. Ini salah juga, karena memang belum waktunya. Paham? Waktu kita harus belajar. Gitu. Waktu kita itu masih ngisi. Gitu. Ya. Jangan sampai udah habis duluan. Gitu. Ya. Jadi gak usah berpikir panjang, totalitas aja belajar. Gitu. Waktu yang kalian punya belajar, belajar. Gak harus nunggu waktu efektif. Nah itu kesalahan juga orang menggumut nunggu waktu efektif. Saya tuh kemana-mana pasti bawa kitab gitu. Ke mall juga. Iya ke CS. Saya 2 kali sepekan ke CS gitu. Karena saya les bahasa Inggris di British Council gitu. Selalu saya bawa kitab gitu. Biasanya saya ke musola nunggu waktu gitu. Saya baca kitab gitu. Gak harus nunggu waktu efektif. Kalau kalian nunggu waktu efektif, nunggu mood, gak akan belajar. Kita yang gitu. Ya. Gak usah, pokoknya kemanapun bawa kitab minimal kutip atau minimal mushaf gitu. Ya. Itu penting banget. Jadi talibul ilmi waktuhu kulluhu li talibil ilmi. penuntut ilmu itu seluruh waktunya itu untuk menuntut ilmu, gitu. Gak ada yang lain, ya. Terutama kalian nih. Ini belum ada yang merit kan di sini? Udah ada belum? Belum ada. Ya, saya saran jangan merit dulu ya. Gitu. Apalagi kebiasaan mahasiswa itu, meritnya modalnya Bismillah, gitu. Nafkah mah gampang lah, gitu. Itu salah juga itu, ya. Penting. Oke. Okay. Oke, okay, udah mau selesai kok. Tenang ya, tenang. Saya udah mau diusir. Oke, pengalaman kita ngomongin sedikit tingkat pertama, ya. Ini tingkat pertama saya dulu shock banget tingkat pertama karena saya nggak punya senior di sini. Saya juga nggak percaya sama senior-senior di sini. Gak maksudnya senior-senior yang saya temui gitu. Bukan, maksud saya memang ada senior yang luar biasa gitu. Tapi saya nggak kenal gitu, paham nggak? Sedangkan yang saya temui itu saya nggak percaya gitu. Gak, ini beneran. Saya skeptisan orang gitu. Jadi sama, makanya saya katakan jangan bergantung sama orang lain, bergantung sama diri kalian sendiri. Makanya saya kuliah-kuliah aja gitu. Karena saya nggak mau bergantung sama orang lain, karena orang punya tips-tips khusus untuk ya itu. Makanya saya nggak bisa mengatakan apa tips-tips khusus buat muntas, nggak ada gitu. Belajar aja. Gitu. Makanya saya katakan tetap belajar gitu. Ikuti semua prosesnya. Gitu. Gak ada caranya nih, strateginya harus kayak gini gitu kan, maju mundur dulu gitu kan, oper dulu sini, umpan sini, balik lagi ke belakang gitu, nggak kayak gitu gitu. Why you make it so complicated? Kita nggak harus buat itu tuh apa, buat ribet gitu. Ya. Saya inget, jadi inget meme dulu. Saya suka sepak bola juga. Jadi kalau Barcelona ya, dulu Barcelona itu terkenal dengan tiki taka ya, tapi sekarang jelek Barcelona. Oper-oper terus gitu, bolak balik tuh mau oper gitu. Jadi kan Barcelona suka di apa namanya, suka dibandingin sama Real Madrid ya. Kalau Real Madrid itu tuh dari Casillas pindah ke Benzema, Benzema pindah ke CR langsung golin. Kalau Barcelona nanti pindah ke Xavi, Xavi Iniesta gitu, pindah lagi ke Busquets, habis itu ke Messi, balik lagi nanti ke David Villa, habis itu balik lagi ke Messi baru golin. Gitu. Maksudnya jadi ribet gitu. Maksudnya jangan buat ribet, udah ikutin aja semua prosesnya. Gitu. Ya. Ya. Saya punya banyak pengetahuan tentang sepak bola. Ya. Saya ada ticker, tahu detik, detik.com. Saya tahu semua transfer. Gak, saya emang suka berita. Jadi referensi saya itu baca berita gitu. Sepak bola, finance, bahkan entertain gitu. Bacain artis-artis gitu. Gak penting. Habis itu news, politik saya ikutin juga gitu. Jadi semua berita itu saya ikutin. Saya kalau referensi itu baca di detik.com. Ya, itu yang gak usah buat ribet ya. Tingkat satu saya shock karena saya waktu itu langsung kuliah dan saya nggak punya, nggak ada yang membimbing saya secara khusus gitu. Jadi kalian beruntung kalau punya senior-senior yang membimbing kalian, karena membimbing, saya ngerasa yang membimbing itu berat gitu ya. Ini tingkat satu itu adalah tahun saya nggak menikmati hari-hari gitu, karena saya belajar itu benar-benar buat ujian gimana caranya nggak rosip gitu. Jadi nggak menikmati itu pas tingkat satu. Kemudian di tingkat kedua lumayan lah ya. Dan waktu itu tingkat satu ya, biasalah tingkat satu kita kaget sama kuliah, jumlahnya banyak banget, habis itu pakai AMIA lagi, gitu. Tingkat kedua udah lumayan lah. Saya udah mulai beberapa paham dan di sini saya kenal salah satu dosen, tapi udah gak ngajar lagi, namanya Dr. Abdul Karim Zaidan. Nah di tingkat ketiga ini adalah titik balik saya. Gitu. Saya merasa bahwasannya saya udah benar-benar bisa mengikuti perkuliahan, gitu. Jadi saya selama tingkat satu, alhamdulillah dapat jenjikan, tingkat dua jenjikan, nah baru tingkat ketiga ini muntas, gitu. Jadi tingkat ketiga, ya. Karena saya, nah itu tadi yang cerita saya bisa ngulang pelajaran di kelas, langsung saya ulangi setelah pelajaran itu selesai, itu ketika tingkat tiga. Tingkat empat, ya alhamdulillah, gitu. Tapi saya turun, sebenarnya saya jenjikan, jadi saya itu sebenarnya muntasnya cuma sekali. Makanya, ketika wisuda, ketika wisuda itu saya bingung. Kalau di sini ada panitia wisuda, pertama kali saya naik, itu saya bingung ini beneran saya gitu, ya, ya. Ini beberapa dokumentasi. Oke, ini yang foto kedua, itu saya nggak kayak nggak seneng kalau kalian. Kenapa? Karena saya nggak percaya. Soalnya tadi saya katakan, saya muntah cuma sekali, gitu. Sedangkan teman-teman ada yang dua kali, bahkan ada yang tiga kali, gitu. Tapi ternyata kan yang dilihat bukan apa predikatnya, yang dilihat kan nilainya, angkanya gitu. Ternyata setelah dijumlahkan, alhamdulillah saya dapat nomor pertama gitu. dan perbedaan saya dengan yang nomor produk itu tipis banget, 0,0 berapa gitu. Ya. Intinya, kalau kalian mau ngambil pelajaran dari saya itu ngikutin semua proses yang ada. Mulai dari saya kuliah, tapi saya nggak bimbel ya, karena biasanya, makanya kemarin pas opor itu saya minta ke Senat, ya ambillah sekarang libur, cuma 3 hari ya, kuliah ya, 3 hari kan. Nah, biasanya bimbel itu selalu bentrok dengan kuliah gitu, makanya saya waktu itu nggak bimbel ya. Gitu. Intinya saya ikut prosesnya, saya kuliah, hadir, selalu duduk di depan, dimaksimalkan kuliah, bukan cuma absen muka gitu. Kemudian setelah kuliah saya meringkas, habis meringkas saya menghafal, habis menghafal saya tinggal mengerjakan soal. Gitu. Ikuti semua prosesnya, sabar, dan maksimalkan gitu. Jadi, kesimpulan saya, gitu. Itu saya nggak minta kalian buat seperti saya gitu, karena saya juga nggak pernah berpikir seperti itu, bakar dapat hadiah gitu. Ya, itu jackpot lah kemarin. Ya, bahkan saya udah pesimis malah justru. Jadi kesimpulan saya, yang saya minta dari kalian, ya berusaha untuk selalu menjadi versi terbaik dari kalian, dari diri kalian. Kalian setiap kalian beda-beda gitu ya, punya kemampuan yang berbeda-beda, punya kelebihan yang berbeda-beda. Tapi kalian tahu kalian bisa memaksimalkan kelebihan kalian, ya kan? Gitu. Ya, jadilah selalu jadi versi yang terbaik. Oke, terima kasih. Sampai sini. Ya. Siapa nama antum? Mau kenal? Ini orang cerewet ini. Antum tuh aja mau masuk cerewet. Yang dulu pun saya tuangnya dari Zat. Oh iya. Oh iya. Perkenalkan sebelumnya Zat. Nama saya Muhammad Novel Azmi. Oke, panggilnya? Novel bisa Azmi Zat. Oke, saya mau nanya Azmi karena udah ada Novel Zat. Mana? Oke. Okay. Tapi teman-teman biasa mengulas statement, sir. The statement. Gak tahu sudah dari mana master, sir. Oke. Okay. Oke lah. Terima kasih banyak nih, sir. Udah berbagi sharing pengalaman sama kita semua nih, ya, sir. Ya, jangan dikeluarin ya. Terutama tadi masalah banat itu. Masalah banat. Iya. Terus orang Malay gitu, apa lagi tadi? Oh iya, Matam gitu. Tapi kalau yang angkringan gak apa-apa, siapa tahu saya dapat diskon. Tapi Matam-Matam lain jangan ceritain. Nanti saya gak boleh masuk. Jadi bisalah kita ambil kesimpulan ya dari apa yang udah kita, apa yang udah diceritakan oleh Ustaz Hafiz ini. Apa kesimpulannya? Angkringan Darul Ustaz, bukan Ustaz. Bukan angkringan Darul Ustaz kesimpulannya. Itu cuma apa aja tadi Ustaz? Intermezzo aja. Jadi intinya apa? Berusahalah jadi versi terbaik dari diri kita. Belajar, belajar, belajar. Never study, never excellent. Gak belajar, yaudah. Jangankan mumtaz, makbul pun masih diragukan gitu kan.